Sila kan coba terkam. Aku ini ho-o atau apa? Apa itu ho-o-mi? Coba lihat dulu, kau bisa menilaiku atau tidak? Kira-kira aku siapa? Oke, assalamualaikum. Selamat malam, jadi banyak siar. Hey, semua tangan di atas. Kira-kira Umi Elvi masih atau gadis? Ha. Malu ah. Malu Irwan. Gak usah malu Umi. Dikian, banyak orang di sini. Gak apa-apa Umi. Emang ada orang? Banyak banget di sini. Itu orang. Ada Nasar, ada Bunda Rita, ada Gadis. Gadis. Cek. Hidup gadis. Wow. Cek. Kalau aku janda, apa kamu masih mau? Nasar, begini ada tiga. Aku harus pilih yang mana? Bingung. Umi. Ya. Kalau menurut saya, pilih-pilih tiga-tiganya masih pada seger-seger. Maksudnya apa, Nasar? Buat biar Umi seger. Asinan kali ya. Iya, ini asinan sayur. Pildan asinan sayur. Irwan asinan buah. Ical? Asinan kecapi. Apa kanasar? Asinan buah huni. Cik. Buah huni? Apa ya. Itu? Apa tuh buah huni? Cik. Ada, sekarang buah baru. Setuju gak, Maci? Bose. Ceritanya kalau... kenapa? Kalau Umi mau... Kenapa? Pilihlah Nasar aja. La la la la la la la la la la. Nasar, katanya kamu bilang cewek banyak yang mau sama kamu. Memang betul, Umi juga mau sama saya. Tapi harus izin sama abah saya. Pasti sama Kak Ahmad kan? Ya betul. Tidak boleh. Tunggu kamu masih muda. Kalau memang Umi gak mau, masih ada Bunda Rita.